Halo sobat coffee lovers, kopi barista kita. Kali ini kita bertemu dengan Darren. Dia adalah pemilik atau pengelola New York Cafe yang berada di Medan Club. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Darren seputar cafe dan konsep dan kopi yang akan ditawarin di sini. Oke, kita mulai. Silakan dengar-dengar percakapan kita berikut. Oke, Bang Darren. Boleh tahu New York Cafe ini konsepnya apa yang ditawarkan di sini? Sebenarnya sih kita lebih ke jualan kopi ya, kalau bisa namanya juga cafe gitu. Yeah. Cuman ya di Medan itu demand untuk coffee shop spesial untuk kopi aja belum begitu ada gitu. Jadi kebanyakan coffee shop di Medan masih menjual makanan yang lebih berat lah bisa dibilang, seperti ya burger lah, nasi goreng kan, semacam begitunya. Jadi kalau soalnya karena kalau cuma kafe aja mungkin untuk orang Medan masih belum gitu menarik gitu. Jadi agak sedikit ya, kita coba balance lah, mungkin makanannya nggak segitu banyak, cuman ya kita tetap lebih fokus di penjualan minuman kopi gitu, lebih kopi. Yang menarik, kopi di sini menggunakan kopi yang bisa dibilang specialty ya? Ya, lebih kurang ya. Sekarang soalnya kan saya juga baru balik ya tahun lalu dari belajar di luar negeri. Terus saya ada pergi belajar gitu under SEAA yang di Singapura. Jadi sekarang juga udah mau mulai semacam manual brew gitu. Soalnya sekarang kan masih menjual espresso base, minuman yang espresso base. Jadi ini sekarang mungkin bentar lagi bakal keluar seperti manual brew seperti ini. Manual brew kita di sini menyeduh kopi spesial dari daerah mana aja? Sekarang sih kita kalau bisa ya, karena Indonesia kan salah satu nomor 4 ya. Nomor 3 atau nomor 4 sekarang yang nomor 4 ya, paling besar ekspor kopi di dunia. Jadi menurut saya ya kita mulai dari yang di lokal dulu gitu. Kenapa yang kita import kan begitu. Lokal ya? Iya. Dari kopi dari Sumatera semua? Kita sekarang sudah ada 4 ya. Ada Mandailing, dari Lintong, ada Gayo. Sekarang bakal dari Flores yang kemarin. Flores. Dengar-dengar Bang Darren juga merosting kopi sendiri? Iya, saya yang roasting sendiri. Jadi roasting sendiri untuk kafe sendiri ya kafe sendiri, tapi ya kalau misalnya ada, maksudnya demand lah gitu, kita ya bisa meracik gitu untuk mengikuti spesifikasi mereka gitu. Mereka mau ke arah mana gitu rasanya. Itu roastingan kopi kita jual juga di sini. Ada, tapi kan maksudnya sekarang kan kita lebih gampang kan perkenalkan secara dengan minuman dulu, baru bisa menjual dalam bentuk biji kopinya gitu. Kalau nggak kan maksudnya satu bungkus biji kopi kan juga maksudnya nggak bisa dibilang murah juga kan. Maksudnya kan kalau nggak pernah tes kan agak sedikit kurang yakin gitu. Jadi kalau bisa saya keluarin minumannya dulu ya, sambil jual roasted bean-nya sedikit gitu. Yang menarik memang Medan belakangan ini kan semakin banyak orang yang mulai suka dengan kopi yang spesial ya. Manual brewing misalnya ya. Kalau boleh tahu Mas Bang Darren, sejak kapan mulai melihat peluang ini misalnya untuk penikmat kopi specialty ini? Sebenarnya sih dulu ibu saya itu salah satu semacam QC-nya Indo Cafe. Jadi waktu Indo Cafe baru memulai, ibu saya yang di situ, yang paling pertama. Dan sampai akhirnya pangkatnya QC Indo Cafe, dan ibu saya juga yang meracik Indo Cafe punya mix. Oh gitu. Jadi memang dari dulu ibu saya memang sudah ada hobi, jadi ibu saya bilang ya ini ada peluang gitu. Sekarang maksudnya orang sudah mulai mengerti cara minum kopi. Maksudnya bukan seperti dulu lagi gitu. Kalau dulu kan dicampur sama jagung ya kopi ya. Sekarang kan orang sudah lebih mengerti rasa kopi itu. Jadi sudah bukan sekedar pahit aja begitu. Memang ada beberapa dimensi rasa gitu. Oh, ternyata di dalam kopi itu ada banyak. Ada banyak karakter ya. Iya, banyak karakter. Manis, asam, asin, gitu apa. Jadi bukan baru lagi sebenarnya di kopi ya kalau. Sebenarnya ya, ya dulu kan pasti cuma minum-minum aja. Hmm. Cuman ya sejak saya balik kan saya ada gigi belajar roasting, yeah, barista, sama apa namanya yang kita bilang sensory. Jadi kita pelajari gimana cara taste rasanya gitu. Jadi sejak New York Cafe buka, memang sudah langsung menawarkan kopi yang specialty? Atau belakangan? Belakangan, soalnya ini kan sudah buka sekitar 3 tahun ya, lebih kurang ya. Jadi awalnya itu di yang merosting itu ibu saya. Mm. Mungkin memang, maksudnya stylenya mungkin agak sedikit kayak dulu ya, mungkin sedikit agak sedikit dark gitu. Cuman tetap kita ambil bahannya tetap yang specialty coffee gitu. Kalau Bang Deren sendiri belajar roasting dari mana? Ada under kelas, iya, SEAA, SEAA yang di Singapura, Roasters Guild. Jadi punya sertifikat nih? Punya. Punya sertifikat ya. Menarik juga ya. Pakai mesin roasting apa? Sekarang sih saya pakai Fema punya mesin. Fema ya. Iya, Fema punya roasting mesin. Sekarang berapa banyak yang di roasting dalam kapasitas dalam jangka sebulan? Sebulan, kalau sebulan ya masih belum banyak lah, karena kita kan masih pakai sendiri. Hmm. Gitu, maksudnya kita kan baru mau mulai maju gitu, maju ke depan. Jadi sekarang lebih kurang ya sebulan mungkin 10 kilo lah, lebih sebulan kurang 10 kilo masih. Hanya untuk New York Cafe atau supply ke yang lain juga? Sebenarnya sih itu hanya New York Cafe aja 10 kilo. Juga ya. Ya lumayan lah, cuman yang kita mau maju ke arah seperti manual brew gitu. Sejauh ini yang paling banyak itu ngopi di New York Cafe itu apa? Apakah sejauh dengan mesin espresso misalnya kayak cappuccino, latte, apa ya, yang sekarang sih disini? Ya orang dilihat dari market minat, ya. Minat dia dari konsumen. Market sih orang masih mengarah ke latte, tapi yang especially yang seperti diberi perasa. Kan itu banyak yang suka. Yeah. Maksudnya kan ya karena satu ya mungkin orang di sini belum gitu mengerti gitu, kurang. Terus ya mereka merasa kalau ada perasanya seperti vanilla lah, hazelnut, orang kan lebih berminat. Cuman ya sekarang sudah mulai lah, sudah mulai berkurang, lebih banyak yang lebih ke americano gitu. Hmm. Atau cappuccino yang susunya lebih sedikit gitu. Yeah. Karena kita mau menonjolkan rasa kopinya, kita gak mau pakai sirup gitu kalau bisa kan. Hmm. Karena kan sayang gitu. Gitu ya. Jadi bisa dibilang tetap juga kita menonjolkan menu-menu yang orang secara pasar akan diminati. Ya pasti. Tapi juga menampilkan kopi yang benar-benar untuk kalangan penikmat kopi gitu ya. Iya, kalau enggak kan maksudnya kan ya kalau lihat dari bisnis ya kan, kan kalau kita cuma maksudnya terlalu fokus di satu kan ya. Tapi kalau market enggak mau kan kita enggak bisa bertahan gitu. Yang kita juga tidak bisa juga memaksakan apa yang kita idealisme kan gitu ya. Iya, makanya kita kalau bisa kita balance lah itu di antara keduanya gitu. Pelan-pelan kita edukasi orang-orang supaya belajar gimana minum kopi gitu. Kalau boleh tahu Mas, sedikit flashbacknya ke belakang, kenapa menggunakan nama New York? Apakah hanya ingin menengahkan konsep suasana ke New York aja atau gimana? Itu sih sebenarnya saya kurang tahu ya, itu soalnya kan ibu saya gitu, ibu yang ini. Cuman mungkin karena lebih, gimana ya, namanya lebih, maksudnya orang tahu lah New York gitu, pastikan itu kan salah satu kota di Amerika mungkin. Ya kita pakai nama yang lebih gampang lah, orang ingat, gampang ya. Ingat gitu, familiar gitu ya. Jadi bukan karena ada kesan-kesan khusus dengan New York apa gimana? Mungkin nggak sampai segitunya lah. Cuman maksudnya ya kalau kita punya kopi sendiri juga udah ada brand sendiri gitu. Maksudnya bukan pakai nama New York Cafe gitu. Oh, namanya kita, apa? Kita pakai nama Sadia Coffee. Sadia, jadi itu tadi yang di roasting pakai merek sendiri. Bakal pakai merek sendiri Sadia Coffee. Sadia Coffee. Itu sudah mulai dipasarkan? Ya masih... sudah mulai lah, sudah mulai loh, kita juga sudah dapat izin dari Dinas Kesehatan PIRT untuk bisa berjual gitu. Itu nanti bakal dipasarkan ke retail atau hanya di sini? Ya kalau lebih kurang sih kita kan mulai dari kafe dulu, karena kita perkenalkan. Jadi kalau maksudnya kalau memang ada demand ke arah yang lebih besar ya kita coba lebih pasarkan gitu. Kenapa tidak menggunakan nama New York Coffee sesuai dengan nama kafenya? Apakah gimana ya? Karena lebih bagus dipisah namanya biasanya. Soalnya biasa juga biasa roasted bean sama kafe itu nggak selalu sama namanya. Jadi lebih gampang berarti di punya dipotong. Divisi yang berbeda ya. Khusus yeah. Ini coffee roastery-nya aja saja yeah. Gitu. Yang ini kafe memang New York memang kafenya aja gitu ya. Yeah. Oh gitu. Itu sama kopi Sumatera aja atau kopi berbagai jenis kopi? Kita bakal ya berbagai jenis kopi lah. Maksudnya kan sekarang kan karena kita di Sumatera ya, kita coba cari di Sumatera dulu. Jadi mungkin kalau sudah lebih kurang kita sudah dapat apa yang kita mau ya, kita mulai keluar. Kita mungkin cari ke Bali lah. Terus tapi yang semua Arabica. Semua Arabica. Arabica yang dari tipe apa aja? Kelas premium atau specialty atau? Sekarang begini, kalau kita sampai segitu detail, menurut saya market belum sampai situ. Jadi kan ya ada harga ada barang gitu. Kalau specialty terlalu yang specialty itu kan harganya juga sudah lebih mahal pasti yeah. Kan dari bahan bakunya sendiri sudah lebih mahal. Jadi menurut saya untuk harga segitu orang masih belum mengerti. Jadi kita mungkin kita nggak ambil yang segitu tinggi tapi maksudnya tetap specialty. Mm-hmm. Cuman kita pastikan supaya semua orang bisa enjoy gitu. Jangan gara-gara specialty kita jual mahal tapi kalau nggak ada yang beli kan sayang begitu kan. Dia single origin atau ada blending? Kita ada house blend dan juga beberapa single origin begitu. Iya. Lebih banyak dari mana? Sumatera? Sekarang sih banyak kan Sumatera. Kita mencoba, maksudnya kita bertahap lah begitu. Maksudnya kita pelan-pelan tambah gitu, jangan sekali. Kalau kita sekali apa namanya, soalnya kan roasting itu kan perlu waktu. Iya. Dan maksudnya nggak sekali roasting kita bisa langsung dapat karakter di bijinya gitu. Jadi saya tidak mau habiskan waktu sekali tes gitu banyak. Jadi saya ambil beberapa dulu. Saya sudah mantapkan, mulai jual terus sambil pelan-pelan kita cari lagi tambah gitu. Nanti harga mulai dari berapa itu? Sekarang sih dari kita ukuran beratnya dari berapa? Kita sih sekarang jualnya dalam 250 gram ya dengan harga 75.000. Jadi ya harganya juga nggak terlalu mahal lah gitu lah bisa dibilang. Artinya masih terjangkau. Masih terjangkau dan ya kita kan expect-nya supaya orang bisa enjoy gitu tanpa beban gitu banyak gitu kan. Ya, orang masih bisa menikmati dari semua kalangan ya. Iya. Jadi maksudnya ya mungkin ya sebenarnya 75.000 juga udah harga market biasa lah. Iya. Kalau yang specialty kan mungkin mencapai 150.000 bisa 200.000. Jadi kalau yang begitu kan orang kurang tertarik dengan harga begitu kan. Maksudnya memang kualitas memang bagus sekali, cuman ya menurut saya market belum mencapai situ nyarinya. Iya. Kembali ke kafe, memang saya lihat ada juga kayak apa ya, es krim ya. Es krim terus ada beberapa makanan yang ditonjolin seperti yang dengar kita juga punya usaha roti ya kalau misalnya. Oh iya. Kebanyakan kita punya produk buatan sendiri. Jadi seperti gelato, ini gelato kan Italian ice cream. Yeah. Jadi dia lebih creamy ya bisa dibilang karena dia lebih banyak susunya. Apakah ada menu khusus dia antara perpaduan kopi dengan ice cream di sini? Ada. Jadi kita kan juga ada gelato yang rasa kopi itu memakai kita punya espresso. Espresso. Ke dalam gelatonya. Jadi di gelato itu bakal lebih keluar bau kopinya gitu. Jadi lebih wangi. Berkaitan juga ya, es krim sama kopi. Iya, dan sekarang kan juga ada orang suka minum avocado. Nah. Es krim ditambah dengan espresso apa? Espresso. Ya. Untuk dia lebih maksudnya supaya balance lah rasanya, rasa kopinya dengan manisnya gitu, susu. Terus bakery yang di sini juga katanya menggunakan ini ya, produk sendiri juga ya. Iya, Papa Mama kan. Iya, itu beberapa ya kita ya sebisa mungkin kita ada karakter sendiri lah. Maksudnya kan ya kalau bisa buat sendiri kenapa enggak gitu kan. Jadi kan supaya kita bisa kalau misalnya kita mau mengubah sesuatu sedikit supaya kita beda lah sama orang, jangan sama gitu. Kan kalau nggak salah katanya dulu usahanya orang tua Bang Deret itu berasal dari bakery itu ya, Papa Mama ya. Ya sekarang kan masih berjalan. Masih berjalan ya, sampai sekarang. Ya. Dan ini adalah salah satu anak perusahaannya kalau bisa dibilang gitu ya. Iya bisa dibilang ya. Jadi ya kita ada tiga, satu bakery, satu gelato, dan satu kopi. Jadi itu kan lebih saling kurang berkaitan ya. Iya, tetap kita keluarganya di food and beverage begitu. Memang sudah dari dulu begitu. Iya. Ya, dari lebih kurang kan toko roti udah buka 20 tahun lebih ya. Lebih kurang kan. Jadi ya ya selagi bisa pakai produk sendiri ya lebih bagus. Iya, saling mendukung gitu ya. Iya. Terus kalau di sini ada makanan juga yang kita Seperti burgernya juga buatan sendiri, seperti dagingnya juga kita blend sendiri, pemakaian daging sama sayur-sayurnya, dan rotinya juga dari toko roti sendiri. Jadi maksudnya lebih ya, maksudnya bukan proses lah kan begitu. Kalau bisa ya kita menjauh dari barang-barang yang diproses begitu kan. Makanan apa aja? Apakah di sini ada Indonesia, Chinese? Kita di sini yang favoritnya beef burger satu. Terus kita juga ada nasi goreng yang kita buat sendiri, namanya New York Fried Rice. Itu nasi goreng dengan apa? Kol ungu dengan smoked beef. Itu juga sama. Biasa sih orang Indonesia sukanya nasi goreng terasi. Ya, orang Indonesia sukanya nasi goreng kan begitu. Iya, iya. Jadi ya ya itu tiga itu yang paling inilah populer begitu. Kalau dari konsep atmosfer ngopinya di sini, suasana apa nih yang ditawarkan? Apakah suasana khusus memang makan siang, khusus santai atau ya kita kan expect-nya ya kalau bisa ya setiap waktu ya bisa ada orang begitu kan. Ya, tapi kita pilihnya di dalam kota, cuman ya bukan di jalan maksudnya bukan di jalan besar gitu. Maksudnya supaya satu nggak ribut. Kalau orang ngopi kan sukanya tempatnya yang lebih tenang. Ya nggak terlalu ribut, terus nggak nampak terlalu rame di depan, maksudnya kan begitu. Jadi lebih santai. Dan memang pas di tempat begini kita punya tempat agak sedikit ke dalam ya. Jadi agak jauh dari jalan dan maksudnya lapangan parkir juga besar gitu kan. Dia lebih inilah kita lebih bisa enjoy kita minum kopi gitu. Iya, iya. Ini buka dari jam berapa? Ini buka dari jam 9 ya sampai 10 malam kalau hari biasa. Kalau hari Jumat Sabtu buka sampai jam 11 malam. Hari Minggu buka? Hari Minggu buka jam sampai jam 10 aja. Buka juga hari Karena kan hari Senin juga udah hari kerja kan. Jadi kita cuma buat di Jumat malam dan Sabtu malam sampai jam 11 gitu. Kalau sejauh ini pasar yang sudah tertangkap gitu, apakah banyak dari kalangan muda, kalangan profesional atau kalangan yang berkeluarga gimana? Setelah berjalan berapa tahun? Berjalan 3 tahun gitu. Berjalan 3 tahun. Di sini kan kan di Medan Club. Jadi di Medan Club ini kan juga ada membernya ya gitu. Namanya juga klub. Itu juga sering orang itu dulu di sini. Terus kadang kan di belakang ini kan juga ada sekolah. Iya, iya. Itu juga kadang mereka datang sini juga, kadang juga ada murid dari universitas gitu datang ke sini ya sambil kerjain mereka punya tugas begitu gitu. Ya, adalah campur-campur lah yang lebih tua sama yang lebih muda juga ada campur-campur. Ada enggak khusus apa semacam promo-promo rutin gitu yang diadain sama New York Cafe untuk menarik minat apa nih orang yang supaya lebih banyak orang minum kopi nih atau datang kemari gitu. Sekarang sih yang kita ada promo kan ya salah satu yang paling besar kan Paprika ya kan. Itu di mana orang melakukan purchase dapat poin 10%. Masih ada kerjasama. Iya, masih ada kerjasama. Terus ya dalam waktu dekat kita juga lagi kerjasama dengan Bank BII ya. 15% masalah setiap masalah kartu BII. Kayaknya kartu kredit ya kayaknya kalau nggak salah ya. BII dapat 15% minimum purchase 100.000 bisa dapat 15% ya menu apapun gitu. Iya, iya. Untuk ke depan apa selain tadi untuk ngembangin kopi roastery ada pengembangan lain nggak untuk New York Cafe? Pengembangan ya mungkin ya di masa depan ya mungkin kita bakal sedikit diganti ya mungkin di cat ulang lah atau apa direnovasi lah lebih kurang kan begitu. Kalau maksudnya prospeknya bagus ya kita renovasi. Pasti supaya lebih nyaman lah buat pelanggan gitu. cuman ya kedepannya kita kan sekarang kan juga market kurang bagus, jadi memang agak sedikit pelan, cuman ya kita ya lebih bertahap gitu, jangan terlalu gegabah, terlalu cepat gitu. Artinya butuh proses waktu juga, Pak. Iya, soalnya kan lebih kurang ya, kebanyakan bisnis itu kan lebih banyak makan di waktu, bukan masalah uang juga kan, maksudnya kan ya lebih banyak makan di waktu. Kalau boleh sharing, Bang, sebenarnya kalau kita bisnis kafe seperti ini, apa sih yang harus paling kita siapkan gitu? Kita paling siapkan ya satu ya kualitas lah, kita pertahankan, maksudnya jangan di depan kualitasnya bagus waktu buka terus lama-lama menurun kan ya kan nggak boleh gitu. Jadi karena memang keluarga kita juga udah lama di food and beverage industry, juga kita udah tahu cara menjaga kualitasnya gitu. Kalau di sini timnya ada khusus, memang khusus kopi, ada khusus makanan, ada khusus es krim atau nggak, biasa ya kita punya pekerja ya, ada barista, pasti kan ada pasti ada satu orang barista itu ya spesialis untuk pegang di bagian kopi. Terus ya pasti ada pelayanan, chef terus, ada khusus ya. Chef biasa kita sih bukan cari chef ya, kita cari orang ya kerja terus ya kita ngajar gitu. Soalnya kita punya kita punya filosofi itu kalau kita nggak tahu cara buat, mending jangan buat gitu. Jangan cuma gara-gara oh, saya mau buka kafe tapi saya nggak tahu cara buat kopi, saya panggil satu barista gitu aja kan, maksudnya kedepannya kan nggak nampak gitu. Berarti artinya harus ada passion dulu ya. Iya, harus ada passion gitu. Passionnya baru kita bisa melakukannya untuk orang gitu ya. Soalnya kan ya kalau misalnya tiba-tiba baristanya tidak mau sambung kerja ya kan bingung gitu kan, nggak bisa langsung ganti. Cuman kalau memang kita sendiri tahu cara buatnya kan ya nggak segitu susah gitu. Tinggal training ulang aja begitu kan. Ke depan ada rencana semacam buka cabang baru atau gimana? Ya ke depan ya pasti ada lah, pasti ada lah, tapi ya pelan-pelan lah, kita lihat dulu. Soalnya ya memang ya di mana-mana juga sepi, kurang-kurang jalan. Cuman ya pelan-pelan dijalanin lah gitu. Sambil jalan, sambil ya lihat-lihat dulu. Oke, menarik ya. Boleh sedikit pesan kepada pembaca Kopi Barista mengenai kopi, apa nih mungkin satu kalimat untuk pembaca Kopi Barista mengenai apa sih yang harus tetap jadi prinsip nih untuk orang yang terjun di dunia bisnis kafe nih, apa nih kata kuncinya, kasih sharing aja gitu. Kata kunci ya, apa ya, sudah susah tiba-tiba ditanya begitu. Mungkin ya gimana ya, tahu ya, saya kurang tahu. Mungkin tetap apa, mempertahankan kualitas atau sisi bisnis yang harus lebih utama atau gimana? Ya, apakah mungkin harus dua-duanya balance maksudnya gitu? Ya sekarang kan banyak apa ya import kopi dari luar ya, dan seperti ya pasti Ethiopia, dari Brazil begitu. Ya sebenarnya ya itu ya ada bagusnya lah dan ambil dari luar. Cuman ya kalau bisa ya kita tetap mulai dari kita potensi lokal dulu begitu kan. Angkat potensi lokal. Maksudnya ngapain kita ambil dari luar kalau di lokal itu maksudnya ada yang bisa mencapai kualitas itu gitu. Karena kita Indonesia banyak kopi ya, Bang. Iya, maksudnya kan kita support kita punya petani gitu. Iya, apalagi sekarang kan banyak kopi-kopi kan banyak yang di ada pengumpulnya begitu kan. Jadi kalau bisa ya langsung direct trade ke petani gitu, supaya satu direct trade itu ya, supaya satu ya mereka bisa beri makan keluarganya gitu kan, maksudnya kan karena mereka dapat harga yang lebih bagus begitu kan, dan uangnya kan langsung ke mereka, jadi satu mereka bisa jaga kualitas dan ya beri makan keluarganya kan begitu. Oke, terima kasih Bang Deren atas waktunya ngobrol-ngobrol dengan Kopi Barista. Oke, terima kasih atas telah mendengar Kopi Barista. Kita ketemu lagi di sesi ngobrol-ngobrol berikutnya. Terima kasih.